Tanjung Martafon adalah legenda Romeo dan Julietnya kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang cerita rakyat Tanjung Martafon. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bos saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Cerita rakyat berikut ini bisa dibilang adalah kisah Romeo dan Julietnya kota Ambon. Cerita ini bersumber dari situs resmi pemerintah kota Ambon. Dahulu di desa Poka, kecamatan Baguala, hiduplah sebuah keluarga bahagia, yaitu Bapak Bram dan Ibu Mina. Bapak Bram bekerja sebagai petani dan biasanya mendayung perahu membawa penumpang dari Poka Rumah Tiga ke Galala pulang pergi. Sedangkan istrinya Ibu Mina bekerja membantu Bapak Bram menambah penghasilan keluarga, yaitu dengan cara bakar sagu untuk dijual. Bapak Bram dan Ibu Mina mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Saat itu berusia 16 tahun. Anak itu bernama Marta, berkulit hitam. Rambutnya ikal panjang terurai hingga betis. Setiap sore, sehabis Ibu Mina membakar sagu, biasanya Marta berjalan menjual sagu kepada orang-orang di sekitar desa Poka. Dia selalu memakai baju cele merah muda atau baju adat wanita Ambon dengan rambut yang dikonde dan sagu ditaruh di atas baki. Marta berjalan menjualnya dengan cara menaruh sagu di atas kepala. Marta berjalan keluar masuk lorong-lorong sambil berteriak, "Sagu, tante beli sagu. Sagu, sagu, mau beli atau tidak?" Marta biasanya menjual sagu lewat di depan asrama tentara Portugis. Tempatnya tidak jauh dari tempat Ferry sekarang. Suatu sore, ketika Marta berjalan menjual sagu di depan asrama tentara Portugis, seperti biasanya, Marta berteriak, "Sagu, tante beli sagu." Marta terkejut karena di depan berdiri seorang laki-laki gagah tentara Portugis. "Sagu, tante beli sagu." Tentara itu melihat ke arah Marta dan di dalam hatinya, wanita ini cantik sekali. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Marta tetap tekun dengan pekerjaannya menjual sagu. Suatu hari seperti biasanya, Marta berjalan menjual sagu lewat depan asrama tentara Portugis sambil berteriak, "Sagu, sagu, beli sagu atau tidak? Sagu, tante beli sagu. Sagu, sagu, mau beli atau tidak?" Marta sangat terkejut karena tiba-tiba terdengar suara dari dalam asrama, "Sagu, sagu, sini." Marta cepat-cepat menghampiri suara tadi. Tetapi Marta sangat takut karena dia harus masuk ke dalam asrama. Lelaki itu mengulurkan tangannya ke arah Marta. Dalam hati Marta, "Oh, dia ingin berkenalan. Saya Alfonso, nona siapa?" "Saya Marta." "Wah, kamu cantik sekali, Marta." Jantung Marta berdebar-debar karena tidak tahan. Marta bertanya, "Tuan, panggil saya mau beli sagu kan? Tapi kenapa Tuan tidak membelinya? Saya ingin pergi, Tuan." "Iya, Nona Marta. Sagunya saya beli semuanya ya." Marta menjawab, "Iya, iya." Setelah Tuan itu membayar, Martha langsung mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Tentara itu berkata, "Ya Nona Martha, besok datang lagi ya." Sambil menjawab iya, Martha setengah lari cepat-cepat meninggalkan asrama tentara itu. Alfonso adalah komandan tentara Portugis yang bertugas di Ambon. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1569 sampai dengan tahun 1571. Ketika tiba di rumah, Ibu Mina telah berdiri di depan pintu menunggu Martha dengan senang hati karena Ibu Mina melihat baki telah kosong, sagu habis terjual. Ibu Mina kaget ketika melihat wajah Martha yang sangat pucat. Ibu Mina mengelus bahu Martha sambil bertanya, "Martha, ada apa denganmu, Nak? Katakan pada ibu apa yang terjadi." "Begini, Bu. Tadi sewaktu saya berjualan sagu di depan asrama tentara Portugis, ada seorang tentara yang memanggil saya, katanya mau membeli sagu. Setelah saya menghampiri tentara itu, dia tidak langsung mengambil sagu, tetapi dia malah mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan saya." "Terus, siapa namanya?" "Namanya Alfonso, Bu. Ibu, dia sangat baik hati. Semua sagu yang saya jual tadi dibelinya." "Oh, itu kan cuma kenalan saja," kata Ibu Mina. Beberapa hari kemudian, Martha menjual sagu. Seperti biasa, dia lewat di depan asrama sambil berteriak, "Sagu, tante beli sagu. Sagu, sagu, mau beli atau tidak?" Martha kaget. Dia tidak menyangka kalau yang berdiri di depannya adalah Alfonso. Martha hendak berlari meninggalkan Alfonso, namun tentara itu telah memegang baki sagu. Alfonso membawa masuk Martha ke dalam asrama di mana dia tinggal. Martha berkata, "Jangan Tuan, saya takut." Alfonso menjawab, "Jangan takut Martha, saya akan bayar semua sagu yang kamu jual." Kemudian Alfonso berkata, "Martha, saya ingin bersahabat dengan kamu. Maukah kamu bersahabat dengan saya?" "Boleh Tuan, boleh," jawab Martha sambil menganggukkan kepalanya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Martha sekarang berumur 17 tahun. Martha dengan Alfonso semakin dekat, layaknya sepasang kekasih. Mereka berdua diam-diam telah bertunangan. Bapak Bram dan Ibu Mina sudah mengetahui hubungan mereka. Bapak Bram tidak menyetujui Martha bertunangan dengan Alfonso. Tetapi Alfonso tetap berani untuk datang ke rumah dan meminta kepada Bapak Bram dan Ibu Mina agar dia dapat menikahi Martha anak mereka. Bapak Bram berkata kepada Alfonso, "Sabar, Martha masih muda. Tunggu sampai Martha berumur 19 tahun." Alfonso tetap sabar menanti Martha. Martha tetap berjualan sagu seperti biasanya. Sampai di asrama, Alfonso memanggil Martha. Kemudian Alfonso membeli semua sagu yang Martha jual agar mereka berdua dapat duduk bercerita tanpa Martha harus berjalan berkeliling menjual sagu. Sambil bercerita, Martha tetap memperhatikan jam seperti biasa dia pulang berjualan agar tidak terlambat sampai di rumah. Suatu hari, ada kabar dari Batavia, tepatnya tahun 1571, Portugis ditarik mundur. Cita-cita tinggal cita-cita, tetapi nasib berkata lain, tentara Portugis dari Ambon harus ke Batavia. Kapal perang Portugis sudah berlabuh di Pantai Poca, tempat feri sekarang ini. Perpisahan harus terjadi antara Martha dan Alfonso. Mereka berdua berdiri berpelukan. Martha menangis terseduh-seduh. Sambil memeluk Martha, Alfonso berkata, "Sabar ya, tunggu saya, Martha. Saya akan kembali menjemputmu sebagai istri saya. Tunggu saya kembali di Ambon ya, Martha." Martha hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Pasukan tentara satu demi satu naik ke kapal. Sekali lagi, Alfonso memeluk Martha. Kemudian Alfonso naik ke kapal. Dia naik paling akhir karena Alfonso adalah komandan pleton. Sampai di atas kapal, Alfonso berteriak, "Martha, tunggu saya ya." Setelah Martha mendengar tanda kapal akan segera berangkat, Martha mengambil sapu tangan putih, kemudian melambai-lambaikannya sambil berteriak, "Alfonso, Alfonso, Alfonso." Martha tidak tahan lagi. Sambil menangis, Martha meloncat ke dalam laut, lalu berenang. Alfonso melihat Martha meloncat ke laut. Alfonso pun mengikutinya. Kabar itu sampai kepada Bapak Bram. Bapak Bram dan Ibu Mina menunggu di tepi pantai, berharap anaknya akan segera kembali. Namun harapan mereka sia-sia. Bapak Bram memanggil orang-orang untuk mencari Martha dengan mendayung perahu. Tapi sia-sia belaka, kedua kekasih itu hilang di dalam laut sampai saat ini. Tempat mereka berdua tenggelam, kini namanya dikenal dengan nama Tanjung Martha Fons, yang merupakan gabungan dari nama dua kekasih tersebut, yaitu Martha dan Alfonso. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang cerita rakyat Tanjung Martha Fons. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.